Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah memasuki pada bab yang kelima dari Kitabus Siyam. Ini adalah bab penghujung dari pembahasan dari kitab apa permasalahan yang disebutkan di dalam bab al-i'tikaf ini. Yang pertama adalah tentang definisinya. Tentang definisinya, kita ulang sedikit dari apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, definisi dari al-i'tikaf secara bahasa adalah luzumus syai' wa habsun nafsi 'alaihi. Terus menerus dalam satu keadaan, nah, melakukan sebuah perbuatan. Wa habsun nafsi 'alaihi maknanya sama. Menahan diri di atas satu, maksudnya menahan diri yakni tertahan dalam satu keadaan. Barakallahu fikum. Dalam satu perbuatan. Wa fi syar'i, adapun definisi secara syariat adalah luzumul muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wa jal. Seorang muslim mumayyiz, definisi secara syariat adalah seorang muslim mumayyiz yang luzum terus menerus berada di dalam masjid, yakni terus-menerus berada di dalam masjid dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muzim. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan al-muslim al-mumayyiz, al-muslim al-mumayyiz. Kharaja bihi al-kafir. Keluar dari definisi ini seorang yang kafir. Karena tidak diterima amal dari seorang kafir. Kemudian yang kedua, al-mumayyiz. Al-mumayyiz, barakallahu fikum, biasanya umur seorang mumayyiz adalah 7 tahun. 7 tahun mayoritasnya. Naam aktar. Nah, barakallahu fikum, seorang mumayyiz itu dimulai pada usia 7 tahun. Wa illa, itu pun juga tergantung dari masing-masing anaknya. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik secara umum. Wa hukmuhu, adapun hukum dari al-i'tikaf, wa huwa sunnatun wa qurbatun ilallahi ta'ala, merupakan sebuah sunnah. Wa qurbatun, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi azza wa jalla, hal ini berdasarkan firman Allah, antahhira baitiya lit-taifina wal-aakifina war-ruk'is sujud. Agar kalian berdua mensucikan rumahku untuk hamba-hamba Allah yang tawaf, al-aakifin ya'tikaf, yang melakukan rukuk dan sujud di dalamnya. Wa hadhil ayah dalilun ala masyru'iyatihi hatta fil umamis sabiqah. Ayat ini padanya terdapat dalil tentang disyariatkannya al-i'tikaf. Disyariatkannya al-i'tikaf. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam untuk mensucikan Baitullah, yakni Ka'bah. Barakallahu fikum, untuk Untuk siapa? Disiapkan untuk hamba-hamba Allah yang tawaf, yang melakukan i'tikaf, yang melakukan rukuk dan sujud di masjid Allah tersebut, di rumah Allah tersebut. Hatta fil umamis sabiqah, bahkan syariat i'tikaf ini disyariatkan pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, pada umat-umat sebelumnya. Karena ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Naam. Dua ayat ini padanya terdapat dalil tentang disyariatkannya i'tikaf. Nah, sehingga oleh karena itu dikatakan oleh barakallahu fikum al-Imam Al-Albani rahimallahu di dalam kitabnya Qiyamu Ramadan, al-i'tikaf sunnatun fi Ramadan wa ghairihi min ayyamis sana. I'tikaf itu merupakan sunnah baik di bulan Ramadan ataupun yang lainnya dari hari dalam setahun. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadhan hatta tawaffahu Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Nah, jadi dari awal disyariatkannya i'tikaf, 6 barakallahu fikum, disunnahkan oleh Nabi untuk i'tikaf. Beliau selalu melakukan i'tikaf sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Wa ajma'al muslimuna 'ala masyru'iyyatihi wa annahu sunnatun la yajibu 'ala al-mar'i illa an yujibahu 'ala nafsihi ka'an yanzarahu. Dan kaum muslimin sepakat tentang disyariatkannya i'tikaf, hanya saja mereka berbeda di dalam kaifiyah saja. Adapun secara aslu i'tikaf, mereka sepakat tentang disyariatkannya i'tikaf tersebut. Dan bahwasanya i'tikaf itu merupakan amalan yang sunnah, bukan wajib. La yajibu 'alal mar'i, tidak wajib atas setiap orang kecuali kalau seandainya dia mewajibkan atas dirinya sendiri, seperti orang yang melakukan nazar. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan barakallahu fikum dalam riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim radhiyallahu al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya pernah bernazar pada masa jahiliyah untuk melakukan i'tikaf pada satu malam di masjidil haram. Faqala Nabi SAW, maka Nabi pun berkata kepadanya, au fi nadrak fa'takif lailatan. Kalau begitu, sempurnakan nazarmu, laksanakan nazarmu, dan i'tikaflah satu malam di Masjidil Haram. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hukum asal dari i'tikaf itu sunnatun mustahabbah, bukan wajib. Akan tetapi hukum dari sunnah mustahabbah dari i'tikaf ini bisa menjadi wajib apabila dia mewajibkan atas dirinya. Seperti kalau seandainya dia bernazar, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada Umar bin Al-Khattab untuk menyelesaikan atau melaksanakan nazarnya, dan diperintahkan oleh Nabi untuk i'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Barakallahu fikum. Kemudian Fathabatat sunniyatul i'tikafu, sunniyatul i'tikafi wa masyru'iyatih, wa masyru'iyatuhu bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Jadi tentang sunnahnya i'tikaf dan disyariatkannya amalan i'tikaf ini didasari dengan dalil-dalil baik dari Alkitab dan sunnah, kemudian setelah itu al-ijma', kesepakatan dari kaum muslimin terkhusus dari kalangan para ulama. Nah, telah kita sebutkan pada kajian sebelumnya bahwa tujuan disyariatkannya i'tikaf ini adalah dalam rangka agar kaum muslimin bisa lebih konsentrasi, fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Makanan-makanan yang terlebih, tenaga-tenaga yang tersisa agar bisa dimanfaatkan untuk dalam rangka melaksanakan i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memutus hubungan dari luar. Barakallahu fikum, meninggalkan usaha dan kegiatan-kegiatannya di luar. Barakallahu fikum, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan fokus di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika i'tikaf tersebut. Sehingga oleh karena itu di dalam i'tikaf tidak diperbolehkan bagi orang yang sudah meniatkannya, tidak boleh baginya untuk keluar kecuali kalau seandainya dia memiliki hajat, kebutuhan barakallahu fikum, buang hajat, kebutuhan kalau seandainya mencari makanan, kalau seandainya tidak ada yang menyediakan atau menyiapkan makan untuknya, maka dalam keadaan ini boleh baginya keluar. Wa illa, kalau seandainya tidak ada hajah, maka dilarang baginya untuk keluar dan bahkan i'tikafnya bisa batal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, syurutul i'tikaf, syarat-syarat dari i'tikaf. Yang pertama, perhatikan di sini, syurutul i'tikaf. Qala al-i'tikafu ibadatun laha syurutun la tasihhu illa biha wa hiya. I'tikaf itu adalah ibadah yang memiliki syarat-syarat, yang mana i'tikaf tidak akan sah kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Wa hiya, syarat-syaratnya adalah yang pertama, an yakuna al-mu'takifu musliman mumayyizan aqilan. Barakallahu fikum. Yang disebut dengan syarat itu harus terpenuhi sebelum dia melaksanakan ibadah tersebut. Nah, seperti syarat wudu, syarat di dalam salat. Nah, harus terpenuhi sebelum dia melaksanakan antara syarat sahnya salat taharah, bersuci dari hadat besar ataupun hadat kecil. Maka dia harus memenuhi syarat tersebut sebelum melaksanakan ibadah sholat. Begitu pula di dalam syurutul i'tikaf. 6. An yakunal mu'takifu musliman mumayyizan aqilan. Yang pertama, seorang mu'takif haruslah dari seorang muslim yang mumayyiz, yang aqilan, yang berakal. Seorang muslim yang mumayyiz, tadi sudah kita sebutkan, para ulama menyebutkan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Ahmad, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir, nam barakallahu fikum, tentang definisi mumayyiz, bahwa banyak dari kejadian mumayyiz atau seorang anak sampai pada usia mumayyiz, tamyiz, adalah pada usia 7 tahun. Akan tetapi barakallahu fikum, hal itu pun juga tergantung kepada anak masing-masing dari anak tersebut. Wa illa, mayoritasnya terjadi pada usia 7 tahun. akilan, dia harus berakal. Fala yasihul i'tikafu minal kafir, maka i'tikaf itu tidak sah dari seorang kafir. Nah, karena amalan dari seorang kafir itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Andai engkau melakukan kesyirikan, maka sungguh amalanmu akan tertolak. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, maka syarat dari i'tikaf, syarat dari sahnya sebuah i'tikaf, bahkan dari seluruh jenis ibadah, dia harus seorang muslim. Amalan tidak akan diterima dari seorang kafir. Sehingga iman merupakan syarat paling utama, barakallahu fikum, dari diterimanya sebuah amalan. Walal majnun, dan tidak pula dari seorang yang gila. Tidak sah amalan i'tikaf dari seorang yang gila, karena akalnya sudah hilang. Dan Nabi SAW mengatakan, rufi'al qalamu an thalathin, pena itu terangkat dari tiga jenis orang. Salah satunya, wa'anil majnun, dari orang yang gila. La yaktub, la yuktab lahu wala alaihi. Nah, tidak ada satupun yang tertulis, yang ditulis untuknya, baik hal-hal yang baik yang dia lakukan ataupun hal-hal yang buruk yang dia lakukan. Nah, semuanya diangkat, penanya diangkat, tidak tertulis, tidak ditulis. La lahu wala alaihi, hal-hal yang baik yang dia kerjakan tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hal-hal yang tidak baik yang dia lakukan. Walasabi ghairil mumayyiz, dan juga tidak diterima dari seorang anak kecil yang tidak mumayyiz. Naam, dari anak kecil yang tidak mumayyiz tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ammal bulugh wadzukuriyya fala yashtaritani, adapun balik dan laki-laki, harus laki-laki, hal ini tidak menjadi syarat. Nah, karena ada orang yang mengatakan bahwa i'tikaf itu harus dari seorang balig, kemudian ada juga yang mengatakan dari seorang laki-laki, hal ini tidak syarat. Karena diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha dan juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain melakukan i'tikaf dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Nah, sehingga tidak disyaratkan harus dia itu baligh. Nah, sering kita jelaskan makna al-bulugh, kapan seseorang sampai pada usia baligh. Kemudian adz-dzukuriyah. Nah, harus laki-laki, tidak. Hal ini tidak termasuk dari syarat. Fa yasihul i'tikafu min ghairil baligh. Sehingga oleh karena itu i'tikaf itu sah walaupun dia belum baligh. Idza kana mumayyizan, apabila dia sudah mumayyiz, masuk pada usia tamyiz. Wa kadzalika minal unsa, begitu pula i'tikaf, barakallahu fikum, boleh dan sah dari seorang wanita. Hal ini sebagaimana yang nanti insyaallah akan kita sebutkan. Yang kedua, syarat yang kedua, an-niyah. An-niyah, harus ada niat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Nilainya amalan itu dinilai dari niatnya. Baik atau tidaknya sebuah amalan itu dinilai dari niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan seseorang itu dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, maka niat merupakan suatu hal yang penting di dalam setiap amalan. Fayanwil mu'takifu luzuma mu'takafihi kurbatan wa ta'budan lillahi azza wajalla. Maka seorang yang mu'takif, orang yang melakukan i'tikaf, dia meniatkan terus-menerus berada pada posisi i'tikafnya, berada di tempat i'tikafnya, yaitu di masjid, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kurbatan, mendekatkan diri dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dia niatkan. Nah, dalam rangka untuk barakallahu fikum, dia meniatkan berada di dalam tempat i'tikafnya, berdiam diri di dalam tempat i'tikafnya, dalam rangka dia melakukan hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an yakuna al-i'tikafu fi masjidin. I'tikaf harus dilaksanakan di masjid. Nah, sehingga oleh karena itu tidak diterima i'tikaf yang dilakukan di luar masjid. Harus di dalam masjid. Barakallahu fikum. Liqaulihi ta'ala wa antum aakifuna fil masajid. Berdasarkan firman Allah, wa antum aakifuna fil masajid. Sementara kalian beri'tikaf di dalam masjid. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan i'tikaf di dalam masjid. Alif lam di dalam al-masjid di sini, barakallahu fikum, huna lil umum, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mencakupi seluruh masjid, mencakupi seluruh masjid tanpa terkecuali. Walihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikarenakan ini merupakan perbuatan Nabi. Haitsu kana ya'takifu fil masjid, yang mana Nabi itu i'tikaf di masjid. Walam yungqal anhu annahu i'takafa fi ghairihi, dan tidak pernah dinukilkan dan diriwayatkan dari beliau bahwa beliau melakukan i'tikaf di selain masjid. Nah, selalu di masjid sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa i'tikaf itu hanya boleh dilaksanakan di 3 masjid. Hanya boleh dilaksanakan di 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, di antara ulama, barakallahu fikum, bahkan pendapat ini diriwayatkan dari Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Naam. Beliau berdalilkan dengan hadis la i'tikafa illa fil masjidil thalatha. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dari sahabat Hudzaifah ibnu Yaman. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Naam. Barakallahu fikum. Bahkan beliau pernah mengingkari sekelompok orang yang melakukan i'tikaf di luar dari 3 masjid ini, selain dari 3 masjid ini. Beliau pernah mengingkari orang-orang yang melakukan i'tikaf selain dari 3 masjid ini. Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', "Wa laisa khassan bil masajidi tsalatsah." Pendapat tadi barakallahu fikum adalah pendapat dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Pendapat dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Adapun Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berbeda dalam hal ini, sebagaimana di dalam beliau mengatakan walaisa khasan bil masajidit thalatha, dan masjid yang dimaksud tidak khusus pada 3 masjid yang disebutkan tadi. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman, bahwa beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengatakan la i'tikafa illa fil masjidit thalatha, tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi. Akan tetapi dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Salim Al-Simin, fa inna hadal haditha da'ifun. Maka sesungguhnya hadis ini da'if. Wayadullu ala da'fi anna Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu wahanahu. Dan yang menunjukkan tentang dhaifnya hadis ini bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menganggap dan mengatakan bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman mungkin saja lupa, yang menunjukkan tentang dhaifnya riwayat ini bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menganggap mungkin saja Hudzaifah ibn al-Yaman lalai dan lupa dalam hal ini. Barakallahu fikum. Hina dzakara lahu Hudzaifah, ketika Hudzaifah mengatakan dan menceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud, anna qauman ya'takifuna fi masjidin baina baiti Hudzaifah wa baiti ibni Mas'udin. Yani Hudzaifah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ada orang-orang yang i'tikaf di masjid antara rumah Hudzaifah dan rumah Abdullah bin Mas'ud. Hudzaifah komplain tentang orang-orang yang melakukan i'tikaf di masjid, yang jelas bukan di Masjidil Haram, wala Masjidin Nabawi, dan juga bukan di Masjidil Aqsa. Di salah satu masjid yang mana posisi masjid ini antara rumah Hudzaifah dan rumah Abdullah bin Mas'ud. Faja'a ila ibni Mas'ud. Datang Hudzaifah kepada Abdullah bin Mas'ud dalam rangka ziarah kepadanya, dan di dalam ziarah tersebut Hudzaifah ibnu al-Yaman mengatakan, inna qauman kanu mu'takifina fil masjidil fulani. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la i'tikafa illa fil masjidil tharata. Sesungguhnya ada orang-orang yang mana mereka i'tikaf di masjid sana, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid. Faqala lahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepadanya, ketika Hudzaifah datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud dalam rangka ziarah, kemudian Hudzaifah menyebutkan permasalahan ini kepada Abdullah bin Mas'ud, bahwa ada orang-orang yang i'tikaf di salah satu masjid, bukan di tiga masjid tersebut, padahal Nabi pernah kan tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid. Apa jawaban dari Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, la'allahum asabu fa akhta'ta wa dzakaru fa nasita. Mungkin saja mereka itu benar dan kamu salah, dan mereka ingat kemudian kamu yang lupa. Perhatikan perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Perkataan inilah yang menjadi landasan dari Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin untuk mendhaifkan riwayat dari Hudzaifah Ibn al-Yaman tentang tidak ada i'tikaf kecuali pada tiga masjid. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, mungkin saja mereka itu benar dan kamu salah, atau mereka yang ingat dan kamu yang lupa. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh, fa auhana ibnu Mas'udin hadal haditha hukman wa riwayatan. Dan Abdullah bin Mas'ud melemahkan riwayat ini, baik secara hukum ataupun secara riwayat. Secara hukum ataupun secara riwayat. 6. Barakallahu fikum. 6. Maksud Abdullah bin Mas'ud melemahkan pendapat dari atau riwayat yang disebutkan oleh 6 Hudzaifah ibn al-Yaman, melemahkan secara hukum ataupun secara riwayat, amma hukman fa fi qawlihi. Adapun secara hukum, Abdullah bin Mas'ud melemahkan riwayat Hudzaifah bin Yaman secara hukum, yaitu pada ucapan asabu fa akhta'ta, mungkin saja mereka benar. 6. Mereka pada posisi benar dan kamu yang salah, kata Abdullah bin Mas'ud. Adapun secara riwayat, 6. Secara riwayat, penukilan riwayat dari Nabi, 6. Abdullah bin Mas'ud melemahkan riwayat yang disebutkan oleh 6. Hudzaifah bin Yaman, yaitu pada ucapan dzakaru fanasita, mereka ingat dan kamu yang lupa. 6. Mereka yang ingat 6. Dalam hukum, dalam permasalahan ini dari Nabi SAW, dan kamu yang lupa. Barakallahu fikum. Dan manusia wajar-wajar saja kalau seandainya dia lupa akan sebuah hukum, karena baik Hudzaifah barakallahu fikum ataupun yang lainnya bukanlah seorang yang maksum. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan oleh Imam dalil-dalil yang lain oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menguatkan pendapat bahwa i'tikaf tidak harus di 3 masjid yang disebutkan. Faqauluhu wa antum aqifuna fil masajid. Firman Allah tentang fil masajid, lafaz fil masajid huna lil umum. Alif lam yang disebutkan di dalam al-masajid di sini, alif lam maknanya al-umum, mencakupi semua. Naam, semua barakallahu fikum, yang semua tempat yang masuk dalam kategori masjid. Naam, mencakupi semua tempat yang masuk dalam kategori masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya menggunakan alif lam. Barakallahu fikum. Kalau seandainya ada orang yang mengkhususkan al-masajid yang disebutkan di dalam ayat tersebut, yang dimaksud adalah 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi ataupun Masjidil Aqsa, kata Syekh, walakin ainad dalil, mana dalilnya? 6. Adapun dalil yang disebutkan dari riwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman, 6. Riwayat tersebut dilemahkan oleh Abdullah bin Mas'ud secara hukum dan secara riwayat. 6. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, "Tsumma kaifa yakunu hadzal hukmu fi kitabillahi lil ummah min masyariqil ardi wa magharibiha, tsumma naqulu la yasihu illa fil masjidit thalatha." Kemudian bagaimana mungkin hukum ini yang disebutkan di dalam kitabullah, yang mana hukum ini berlaku baik dari timur sampai ke barat bumi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita katakan naam bahwa i'tikaf ini hanya boleh dilakukan di 3 masjid, kita batasi di 3 masjid, sementara hukum ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dan Allah memperuntukkannya untuk semua kaum muslimin. Fa hadza ba'idun an yakuna hukmun madzkurun 'ala sabilil umumi lil ummatil islamiyah, thumma naqulu hadhil ibadah, inna hadhil ibadata la tasihu illa fil masajidit thalatha. Hal ini sangat jauh sekali pemahamannya. Bagaimana mungkin hukum yang disebutkan secara umum untuk seluruh kaum muslimin, kemudian kita katakan bahwasanya ibadah ini hanya boleh dilakukan di 3 masjid, seperti seseorang melakukan tawaf yang hanya boleh dilakukan kepada Ka'bah. Nah, la yasihu illa fil masjidil haram, yang tidak sah kecuali hanya di masjidil haram. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya ada penghususan seperti ini, maka tentunya harus butuh dalil yang jelas dan sahih. Barakallahu fikum. Fasawab. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tarjih dari hukum tersebut. Fasawab annahu amun fi kulli masjidin. Yang benar adalah bahwa i'tikaf itu umum, bisa dilakukan di seluruh masjid. Lakin la syakka annal i'tikaf fil masjidit thalathati afdal. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa i'tikaf di 3 masjid tersebut lebih utama, lebih afdal. Kama anna salata fil masjidit thalathati afdol, sebagaimana sholat yang diamalkan dan dilaksanakan di tiga masjid itu lebih utama dibandingkan sholat dilakukan di masjid-masjid yang lain. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan wa in sahha hadzal hadits fal muradu bihi la i'tikafatamun ay anna al-i'tikaf fi hadhil masajidi atammu wa afdal. Kalaupun seandainya hadits Hudzaifah ini sahih, nam mungkin maksudnya adalah tidak ada i'tikaf yang sempurna dan lebih afdal daripada i'tikaf yang dilakukan di tiga masjid tersebut. Barakallahu fikum. Sebagaimana tidak ada sholat yang lebih afdol untuk dilakukan dari tiga sholat yang dilakukan di tiga masjid tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.